إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيان شيء من أنواع السحر. Ini bab penjelasan tentang jenis-jenis sihir. Jadi hubungan bab ini dengan bab sebelumnya ini jelas. Kalau bab sebelumnya itu tentang keterangan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan tentang hukum sihir dan tukang sihir. Ya. Nah, kalau bab ini menjelaskan tentang jenis-jenis sihir. Kalau bab kemarin tentang hukum sihir baik takhyili maupun hakiki. Adapun sihir yang tidak dihukumi sebagai syirik sebagaimana dihukumi syirik pada sihir hakiki dan takhyili, itu sihir yang tidak ada unsur permintaan bantuan kepada setan, kepada jin. Ya. Nah, yang seperti itu dia hanya dosa besar. Bukan syirik akbar dan tidak termasuk apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di pembatal keislaman bahwa sihir itu min nawakidil Islam, bukan yang itu. Yang dibahas adalah sihir yang di sini yaitu sihir yang berkaitan tentang jin, setan. Baik, sekarang bab ini menjelaskan tentang ya jenis-jenis sihir. Kita sudah mengetahui hukum sihir. Sekarang jenis sihirnya itu kayak apa? Nah. Baik. Faqala, maka Syekh berkata, bab bayanu syai' min anwa'is sihir, bab penjelasan tentang jenis-jenis sihir. Ya. Langsung dibaca di sini. Syarahnya keterangan dari Syekh bin Baz di footnote. Ya, tafadhol. Syekh Anwar, BKM. Al-mu'minu fa'il. Syekh bin Baz, ya, rahmatullah alaih, arada al-mu'alib, mu'alib di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menghendaki dengan bab ini an yubayyana syai'an, beliau ingin menjelaskan ya sesuatu mimma yusam sihran, dari sesuatu hal yang dinamakan sihir. Apa sih itu sihir? Kenapa demikian beliau memuat bab ini, jenis-jenis sihir beliau sebutkan? Liyantabiha al-mu'minu, agar seorang mukmin berhati-hati. Ya. Wa yajtanibaha, dia menjauhinya. Wa yabta'ida anha, dia menghindarinya. Wa qad tusamma sihran, terkadang ya, sihir itu disebut sebagai sihir min jihati annaha tadurru wa tu'dhi. Dari aspek dia itu memberikan mudarat dan memberikan gangguan atau menyakiti orang lain. Wa in lam takun sihran min jihatil makna wal haqiqah. Walaupun dia bukanlah sihir dari aspek makna maupun hakikat, inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i pada pertemuan sebelumnya. Ya, yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, qala ba'du ahli al-ilm minhum Asy-Syafi'i, in kana sihru sahir bi asya'a ma'rufatin wa tu'dhi la tughayyiru al-uqul bal tu'dhi wa tumridu wa la yakunu fihi ad-du'a'un li ilmil ghaib lam yakun mimman walam yakun mimman yastakhdimu asyayatin wa yasta'in bihim lam yakun yata'ata maharamallahu min syirki wa ghairi fahada la yuqtalu. Nih, pada kutipan sebelumnya yang kata Syekh bin Bas, ya, bahwasanya para ulama menyatakan, diantaranya Imam Syafi'i, jika sihir, tukang sihir tersebut ialah dengan sesuatu hal yang diketahui dia memberikan efek, ya, memberikan gangguan, memberikan tu'zi, dia menyakiti, namun tidak berubah akal orang yang disihir, ya, dia hanya menyakiti, dan juga tidak ada klaim di situ mengetahui yang gaib, juga tidak meminta bantuan setan, ya, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang melakukan apa yang Allah haramkan berupa kesyirikan dan yang lainnya. Yang seperti ini pelakunya tidak dibunuh, namun di sini hanya dosa besar karena dia menggunakan obat-obatan, asap dan yang lainnya. Baik, barakallahu fiik. Nah, kita kembali ke syarah Syekh bin Baz di sini. Baik. Alladhi huwa istikhdamu syayatin. Ya, maka sihir yang seperti ini bukan sihir yang secara makna dan hakiki yang di situ meminta pertolongan setan, wa ibadatuhum, dan beribadah kepada mereka. Fahadha sihrun mahdun. Kalau minta bantuan setan dan memberikan jenis ibadah kepada setan, maka itulah sihir murni. Ya. Sihir yang pure sihir. Amasaniyatu fa huwa ya'malu 'amal as-sihr wa yu'thi wa in lam yakun sihran fil haqiqah. Ada pun yang kedua tadi, ya, yang tidak meminta bantuan setan, tidak ada peribadatan kepada setan, maka dia hanya melakukan amal sihir menyakiti orang lain, namun itu bukan sihir secara hakikatnya, pelakunya tidak dihukum mati, yaitu tidak dibunuh, hanya dosa besar. Ya, dihukum sesuai dengan ketetapan pemimpin, ditakzir, ya. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini beliau membawakan beberapa hadis terkait tentang jenis-jenis sihir ini. Qala Ahmad, beliau langsung meriwayatkan dari Imam Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, haddatsana Auf, telah menceritakan kepada kami Auf, an Hayyan ibn Ala, dari Hayyan ibn Ala, haddatsana Qatan ibnu Qabisah, dari Qatan ibnu Qabisah, an abihi, dari bapaknya, annahu sami'an nabiyya, bahwa bapaknya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafah wattarf wattiyarah minal jibat, sesungguhnya iyafah, taraf, tiyarah itu bagian dari jibat. Jibat kemarin disebut apa? Jibat, jibat tagut, jibat apa? Sihir. Ya. Tayyib. Qala Aufun. Auf berkata, iyafah adalah zajrut tayyir, yaitu dengan menerbangkan burung. Ya. Wattiyarah wattarq khattu yukhattu bil ard. Sedangkan at-tarq adalah garis yang digariskan ke tanah. Jadi biasa dulu orang jahiliyah, mereka mau melakukan sesuatu dilihat dulu, mereka mau safar, lepas burung dulu. Zajru zajru at-tayr, zajru at-tayr, dilepas burung. Nah, dilepas burung, burung ke kiri, maka dia pesimis, merasa nggak baik. Kalau burung ke kanan, wah baik ini, dia melanjutkan perjalanan. Ya, nah kalau yang ketok, yaitu yang hot, garis yang digariskan ke tanah. Ya, dia meramal nasib. Ya, paham gak sini? Kayak kita sekarang nih, kita lagi di perjalanan, kemudian di ada burung mengeluarkan kotoran dari atas. Hah? Kena kotoran burung. Langsung pertanda apa? Sia. Ya. Terus malam-malam bunyi burung gagak. Wah, ini pertanda ada yang mau meninggal nih. Nah, ini. Baik. Terus apa lagi? ada kupu-kupu, wah nih ada tamu nih, kebaikan. Apa lagi? Yang kayak gitu-gitu. Syariat hanya menunjukkan apa? Ayam berkokok, ya, keledai meringkik, anjing melolong. Baru itu aja udah. Itu pun cuma satu penunjukannya. Ayam berkokok, lihat malaikat. Anjing melolong, lihat setan. Keledai meringkik, lihat setan. Selesai udah. Ya. Selesai udah. Ah, enggak kayak keyakinan orang-orang itu. Ya, melihat apa lagi? Ya, ada burung hantu, dianggap lah. Burung gagak, dianggap sebagai ya, hal-hal yang mistis. Lebar kalau pikir. Kemarin itu peristiwa apa? G13 PKI kan filmnya sering diputar tuh. Ya, saya pernah nonton. Enggak pernah bahkan berapa kali ya? Orang dulu tiap tahun ya. Itu ada tuh momen sutradaranya atau siapalah memasukkan unsur itu. Ah, apa ketika siapa jenderal siapalah mau diculik PKI, ceritanya mau ada kematian, ada burung bunyi. Nah, itu memasukkan unsur itu. Ya, nah itu sehingga kita terperdaya. Wah, ini burung tanda kematian. Ya, nah ini. Ini adalah kesyirikan. Syiriknya apa? Syirik asghar. Bisa berubah jadi syirik akbar nanti dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Ya, kita baca di footnote yang berikutnya penjelasan. Nah, tafadhol sekarang Pak Anwar yang satu lagi. Ya. Silakan, Pak. Wattiyarata Wattiyarata minal jibri Al-jibtu as-sihru Wama kala Umaru radiyallahu anhu Wal makna anna Hada yudlaku alaiha Annaha minal sihri Min jihati Min jihati ma fiha Minal karri Wal fasadi Wa min jihati ma kod yada'ihi Yad da'ihi ashabuha minal ilmil ghaibi. Min ilmil ghaibi. Min ilmil ghaibi. Baik, ini dulu. Baik, barakallahu fiik. Baik. Itu dia Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis yang pertama, haddatsana Muhammad bin Ja'far. Kalau sebut Muhammad bin Ja'far dari Imam Ahmad berarti siapa? Gundur. Imam Rawi yang ma'ruf. Baik. Qala Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far, Gundur. Ya. Haddatsana Auf ibn Abi Jamilah. Dia orang Arab Badui. Baik. Qala annahu sami'a ar-rasula, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal iyabah wat-tarqa wat-tirata minal jibti. Sesungguhnya iyabah tadi, iyabah itu apa? Menerbangkan burung. Ya, menerbangkan burung untuk dilihat. Bisa tasya'um. Ya, dengan apa lihat burung ini dengan tiga hal kata para ulama, bukan cuma orang jahiliyah itu bukan cuma dengan menerbangkannya, bisa dengan mendengar suaranya, namanya, ya, dan pergerakannya, tambah lagi jenisnya, dengan suaranya. Nah, ini orang-orang jahiliyah, ya, jadi dilempar burung, orang jahiliyah biasa begitu. Kalau mereka mau safar ke kiri atau ke kanan. Baik, barakallahu fiik. Nah. Kemudian tarq tadi garis-garis tiarah menganggap sial suatu zaman. Ya, suatu zaman bisa orang mau hajatan. Ya. Oh, jangan tanggal ini enggak baik. Ya, ini tanggal ini bagus. Ini dosanya double ini. pertama dia mencela masa. Nanti ada bab sendiri di kitab tauhid itu. Ya, bab mencela masa. Yang kata Allah Taala, "Yu'dhini bunu Adam, anak Adam mencelaku." Yusuf berdahar wa ini fa inna dahr fa ana dahr qalibul lail wan nahar. Anak Adam mencelaku, mereka mencela masa. Akulah yang menciptakan masa, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Pertama dosa itu, yang kedua dosa syirik dari menganggap sial atau menganggap hoki, ya, dari zaman. Ini bulan bagus, bulan enggak bagus. Sehingga ada orang-orang Arab dulu punya kayak begitu keyakinan, nikah di bulan Syawal enggak bagus. Ya, Nabi selisihi, Nabi menikah di bulan Syawal. Ya. Ini bagus menyelisihi kebiasaan buruk di masyarakat. Ya, kemudian apa lagi? Kalau sekarang apa? Kalau di Jawa, hah? Apa? Rebukasan. Rebukasan, apaan tuh? Enggak paham saya. Bukan orang. Hah? Enggak. Saya enggak paham saya. Rebukasan. Ya. Belum, saya belum nikah sama orang Jawa jadi belum tahu. Hah? Abu Wakasan itu belum paham saya. Ya? Apa? Rabusial. Allah Allah. Rabu sekarang dong. Eh sekarang udah Kamis. Udah malam tadi ya. Rabu Wakasan. Allah. Turun, ya jatuh ke dia itu awal, karena dia menganggap syirik, menganggap apa namanya berkeyakinan kayak gitu, itu bala itu, bala apalagi yang lebih besar daripada keyakinan kayak begitu. Kalau bala berupa pandemi mati aja udah selesai, ya resiko terbesar mati. Kalau bala kayak begitu menghadap Allah mati dalam keadaan kayak begitu, punya keyakinan kayak gitu gimana? Allah Ustaz. Oh, Rabu Wakasan itu. Wakasan apa artinya? Hah? Wah, antum kan orang sono. Ordono. Hah? Enggak. Malah itu kebanyakan di pesantren. Hah? Di pesantren dia. Di pesantren apa tempat pesugihan? Aduh. Kok malah ngamalin kayak begituan. Baik, wal jibit as-sihir kama qala Umar. Sedangkan jibit itu adalah sihir. Maka yang Nabi sabdakan, sesungguhnya iyapah menganggap sial dengan lempar burung, melepas burung, tok menggaris-garis, tiarah menganggap sial atau hoki, itu adalah bagian dari sihir, bagian dari jibit. Wa wal makna maknanya la anna hadhihi yutlaqu 'alaiha. Bahwa ini semuanya nama-nama tadi, iyapah, torok, tiarah, itu diitlakan, sudah dipahami saja secara mutlak kepada sihir. Ya, annaha minas sihir, bahwa dia adalah bagian dari sihir. Dari sisi apa? Min jihati ma fiha minas syak. Dari sisi, dari aspek keburukan yang ada di dalamnya. Ini yang pertama kata Syekh. Wal fasad, dan juga kerusakan. Ya, dari karena terdapat keburukan dan kerusakan di dalamnya. Sama-sama rusak sihir. Wa min jihati ma yadqat yad'ihi ashabuha min ilmil ghaib. Dan juga dari aspek bahwa terkadang pelakunya itu mengklaim mengetahui ilmu gaib. Ya. Tahu dari mana kalau orang lepas burung hoki? Sial, tahu dari mana? Berarti dia mengklaim mengetahui ilmu gaib. Nah, itu sihir juga demikian. Pelaku sihir, ya, atau tukang sihir itu mengklaim mengetahui ilmu gaib. Nah, dari aspek inilah. Ya, dari aspek inilah disamakan oleh Nabi SAW bahwasanya iyapah, tarok dan tiarah bagian dari jibet, bagian dari sihir. Nah, ini ngeri ini berarti. Enggak main-main ini. Allah musta'an. Ya. Jadi dia bagian dari sihir, nau minas sihir. Karena dia jibet. Jibet itulah sihir. Nah, barakallahu fiik. Sudah, lanjut lagi Pak Anwar. Wal iyafah. Wal iyafatu zajrul khayri kama qala Uhud fayuzajirun at-tayra fayazjurun fayazjurun yazuruna at-tayra. At-tayra, nah. Wa yazuruna at-tayra wa yasmuna annaha tadulluhum ala shay'in. Fa yatasha'amuna biha taratan wa yatayammanuna biha taratan ukhra. Wa hadha min 'ilmil jahiliyyah. Amali, amal. Wa hadha min 'amalil jahiliyyah. Wal tuyur wa tuyuru laisa indahum khairun wala syarrun walakin hadha min jahlihim wa dhalalihim kama yatasa'amuna fil arabi bil ghurab bil bil ghurabi mang antum huruf ain huruf ghain eh lewat ha wal bawam bumah wal bumati bumah laut burung hantu ghurab gagak. Terus hayawan aw hayawanin sayyi'il khilqah. Sayyi'il khilqati. Wa yatamannuna bil hayawani al hasani al khilqati. Wa yaquluna hadha mukhraju wa yaquluna hadha mukhraju tayyibin. Wal aksu kadzalika. Baik, ini dulu. Ya, kemudian kata Syekh bin Bas, iya apa? Zajrut tayyib. Ya, iya apa itu melepas burung, diterbangkan burungnya. Kama qala Auf, sebagaimana dikatakan oleh Auf. Ya. Dikatakan oleh Auf demikian. Auf ibnu Abi Jamilah. Auf al-Arabi, imam tsiqah masyhur. Ya. Orang-orang Arab dulu ya yazuruna at-tayra, mereka biasa menerbangkan burung, lepas burung kalau mau safar. Wa yazumuna annaha tadulluhum ala syai'. Dan mereka mengklaim atau menduga bahwa ya dengan dilepasnya burung ini akan menunjukkan kepada mereka sesuatu hal. Ya. Wa yatasya'amuna biha taratan, maka mereka akan merasa pesimis, menganggap sial. Terkadang mereka menganggapnya sial, pesimis, enggak jadi berangkatlah. Kenapa? Burungnya terbang ke kiri. Ya. Wa yatayammanuna biha taratan ukhra. Terkadang mereka punya anggapan hoki. Ya. Kalau nanti burungnya terbang ke kanan dari dobet yang mereka telah tetapkan, ya. Mereka punya dobet sendiri, terbang kanan hoki, terbang kiri apa namanya sial, yang repot terbangnya ke depan atau ke belakang, saya nggak tahu tuh apa dobet mereka itu. Maka dobetnya itu yang kita ketahui kiri kanan gitu aja. Nambar kelebih. Nah. Kemudian kata Syekh, ya. Wa hadha min amalil jahiliyah, maka ini adalah amalan jahiliyah. Wa tuyur laisa indaha khairun wala syarrun. Tuyur itu enggak punya kebaikan, enggak punya keburukan, pengaruh, pengaruh kebaikan, pengaruh keburukan itu enggak ada. Ya. Loh, kalau burung berkumpul bersama temannya gimana? Itu bukan kebaikan-kebaikan itu. Maksudnya adalah burung, ya, burung gereja yang ngumpul sama burung gereja, enggak mungkin ngumpul sama burung bangau. Maksudnya begitu, burung gereja enggak mungkin ngumpul sama burung gagak di patok. Gitu maksudnya. Kan ada syairnya tuh. Apa syairnya? Ala inna bisama'i baqar. Ketahuilah, ala inna bisama'i tuyurun ismuha ala inna bisama'i tuyurun ismuha baqar. Ya, ketahuilah di angkasa ada burung yang namanya baqar. Ala inna tuyura ala ashkariha taqo. Itu ya. Ketahuilah sesungguhnya burung hanya berkumpul bersama sejenisnya. Itu bukan maksudnya itu. Itu hanya ngumpul. Ya, kalau kayak Suyudi ngumpulnya kayak sama orang yang satu apa namanya? Satu fikrah. Gitu lah ya. Nah, ngumpulnya sama Paris, Maniko, sama Repi, ya, jomblo iun. Kalau kumpul manugraha, wah, bahaya. Bahaya. Ya, nugraha. Mana lagi tadi? Ya, berikutnya. Wa tuyur laysa idhat aita. Berikutnya. Walakin hadza min jahlihim. Namun ini karena kebodohan mereka, orang-orang jahiliyah dulu. Wa dalalihim, karena kesesatan mereka. Kama yatasya'amuna bil ghurabi wal bumah, sebagaimana mereka dahulu pesimis menganggap sial kalau kehadiran burung gagak dan burung hantu. Ya, ini juga nih penamaan burung hantu ini. Ini juga dari kayak gitu-gitu mungkin. Kenapa jadinya burung hantu? Jadinya kita nyebutnya itu deh tuh. Ganti udah bumah aja. Hah? Ini mungkin penamaan itu, kosakata itu dari orang yang namakan ini burung apa ya? Mereka mungkin udah ada ya itu tertanam di benak mereka, kalau ada burung ini ada setan. Gitu. Ada burung ini ada setan. Kan serem tuh. Ya burung hantu gitu ya. Ya itulah ya. Ya burung itu kan memang muncul di malam hari. Mata dia itu sangat efektif di malam hari. Ya. Saya pernah lihat di YouTube, mereka itu beroperasi itu cari mangsa itu di malam hari. Ya, bahkan mereka itu bisa menerkam elang. Elang ya. Elang itu kan burung penerkam, pemangsa. Mereka bisa menerkam anak-anak elang di malam hari dalam keadaan induk elang enggak tahu. Jadi elang aja yang matanya tajam tuh, elang tuh di angkasa, dia bisa ngeliat tuh burung, ada ikan di bawah laut. Dia bisa ngeliat. Tapi kalau dia gelap, tuh elang udah gak bisa. Nah itu burung itu bumah bisa. Matanya tajam. Nah. Hah? Iya, dia bisa ngambil anak elang di dekat induknya. Elangnya gak tahu. Nah, itu burung itu. Burung hantu. Jadi namanya hantu. Hah? Bahasa hantu apa? Garis. Ngegaris. Nggak makan dong. Ngegaris. Itu bahasa saya ngegaris. Bahasa saya dulu di Matraman, ngegaris aja lu tong. Itu berarti makan aja lu. Burung hantu dong. Eh nih santri udah pada ngegaris belum? Burung hantu. Baik, itu mungkin penamanya itu dari situ. Meyakini kalau ada burung ini ada hantu. Jadilah burung hantu. Nah itu, kita ikut-ikutan. Allahu musta. Au hayawan sayyi'il khilqah. Nah, menganggap sial kalau keberadaan hewan yang bentuknya, rupanya itu sayyi, apa ya? Jelek lah. Apa? Hewan apa tuh? Yang gak bagus lah. Yang jelek gitu. Hitam mau apa segala macam. Nah, kalau kehadiran hewan itu, anggap sial. Waduh. Nah, berikutnya yatayan manuna, sedangkan mereka bisa berharap hoki bin hayawan al hasanil khilqah, kalau ada kehadiran hewan yang bentuknya cakep. Ya, mau pelihara hewan-hewan yang bentuknya cakep, kalau punya keyakinan datang hoki, ini syirik. Nah, tapi kalau pelihara ya karena cakep, senang aja, gak masalah. Ya, aibar kalau lebih. Mana lagi tadi? Wayaqulun, dan mereka mengatakan, "Hadza mukhrajut thayyib." Ini dihidim, ini apa? Akan dikeluarkan kebaikan. Ya, akan dikeluarkan kebaikan kalau ada hewan ini. Walaks kadzalik. Sebaliknya, kalau muncul hewan yang jelek-jelek, bentuknya jelek maksudnya. Ah, sebaliknya, awal ini sial ini. Oh, ini keyakinan jahiliyah. Ya, Allah musta. Ah, Pak Yanto. Modal Pak Yanto baca. Wa qad qultu Akbaro. Khobar takut. Terus? Idza taqada di anatoir, ya tasarrafu fil qawmi aw yudabbiru aw yudabbiru syai'an. Walakin yudabbiru aw yudabbiru syai'an. Walakin al-waliba annahum yatasha'una biha. Lakinna, kalau antum mansub al-ghalibnya berarti ya lakinnal ghalib. Baik, ini dulu. Sekarang kita bahas at-tarf. At-tarf kata Syekh bin Bas, al-khattu yukhattu bil ard, garis yang digaris-garis ke tanah untuk meramal nasib. Kayak sekarang juga ini ngambil jari jemari orang, tangan, dilihat. Wah, ini garisnya mencong-mencong nih. Terus gimana? Nasib kamu juga mencong. Waduh. Langsung merasa sial. Merasa nah ini. Ya. Taibar kelebih. Nah, mana lagi tadi? Wayaqulun hada yadullu ala kada. Garis-garis. Oh, ini menunjukkan kepada nanti begini. Wa anna yasmu kada, akan terjadi begitu. Wa hada yakunu min al-abas ahyanan. Terkadang ini hanya bentuk kesia-siaan semata. Wa qad yakunu takhayulan. Terkadang ini jadi khayalan. Wa huwa fil haqiqah khidmatun. Nah, ini bentuk syirik seperti ini, yaitu tarq menggaris-garis, hakikatnya itu adalah khidmatun lisyayatin, adalah bentuk khidmah. Bentuk khidmah, khidmah itu apa bahasa Indonesia nya? Memberikan pelayanan kepada setan. Wa akhdun bi aqwalihim, dan mengambil ucapan-ucapan setan. Wa ta'atihim, mentaati mereka. Wa da'wa ilmil ghaib, dan pengklaiman mengetahui ilmu ghaib. Kan mengklaim gitu, akan terjadi begini begitu. Kalau dari mana? Semuanya ini dusta dan enggak memberikan faedah apapun. Ya. Jibat dikatakan oleh Hasan ronatu syaitan. Namun yang benar dalam Musnad Imam Ahmad, ada juga di tafsir Ibnu Katsir, innahu syaitan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bukan ronatu syaitan, tapi innahu syaitan. Yang tepat seperti itu. Kalau ronatu syaitan kan suara setan. Ya, namun yang benar adalah innahu syaitan. Kata Hasan ketika memberikan tafsir, apa itu jibat? Innahu syaitan. Bukan suara setan, tapi innahu syaitan. Antum kalau percaya, ya, ada di tafsir Ibnu Katsir, ya, mengenai kalimat jibat, dan juga di Musnad Imam Ahmad nomor berapanya saya lupa, tapi ada. Ya, barakallahu fiik. Innahu syaitan. Terus berikutnya udah dibaca belum? Watiyarah. Ini udah dibaca? Watiyarah yang tasya'um, at-tasya'umu bil mar'i aw al masmu'i. Sedangkan tiarah nganggap sial itu adalah tasya'um, pesimis nganggap sial dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar. Wa huwa muharramatun, dan ini diharamkan. Wa minasyirkil asghar, dan bagi termasuk syirik asghar. Wa qad takunu akbar, terkadang menjadi syirik akbar. Idza taqada bi anna ta'ira yatasarrafu fil kaun, apabila dia meyakini bahwa burung tersebut, ya, dengan dilempar, ya, itu dapat berperan dalam, ya, kehidupan dia, betul-betul mempengaruhi, atau yudabbiru syai'an, mengatur sesuatu hal. Walakin al-ghalib annahum yatasya'amuna biha faqat. Namun kebanyakannya mereka hanya menganggap sial aja dengan, ya, burung tersebut. Kalau sekarang enggak cuma burung, ya, yaitu segala macam. Tasya'um itu kan bukan apa namanya? Tiarah itu sekarang kalau apa namanya? Yang pertama iya apa lempar burung. Kalau tiarah itu menganggap sial itu dengan waktu. Ya, mereka kalau menyangkanya tadi rebo wekasan, dengan rebo wekasan itu kalau sudah meyakini bahwa inilah rebo ini yang akan mendatangkan kemudorotan dan segala macam, akan setan-setan ngamuk, nah ini udah syirik akbar. Ya, akan mempengaruhi hidup dia. Tapi kalau dia cuma meyakini tadi yang dikatakan, ya, itu apa namanya, membuat dia jadi pesimis, menganggap ini segala macam, itu syirik asghar. Ya, berikutnya Syudi, baca Syudi. هذا من عمل الجاهلية ومن الجبت وهو السحر وقيل الصنم أو الشيء الذي لا خير فيه والمقصود الزجر عنها والنهي لأن فيها تشبها بالجاهلية والجاهلين قوله لأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه أي قوله إن يا فتى والطرق والتيارة من الجبت أما ما بعده فهو عند أحمد فقط. نعم. Ya, Ibn Hibban itu wirumun sharif. Wirumun sharif. Yang tepat begitu. Ya, kata Syekh Ibn Baz, kullu hadza min amal jahiliyah. Ya, maka ini semua adalah amalan perilaku jahiliyah. Wa minal jibti wa huwa sihir, dan di antara makna lain dari jibit adalah sihir. Waqal wa khila, ada yang mengatakan jibit itulah sonam. Ya, berhala, patung. Aw syai' alladzi la khaira fihi, atau sesuatu yang tidak ada kebaikan darinya. Ya, maksudnya adalah az-zajru anha. Ya, menghindarinya, wan nahyu. Ya, dan melarangnya, di anna fiha, karena di dalamnya itu adalah, di dalamnya terdapat tasyabbuh, ya. Ya, tasyabbuhan, harusnya tasyabbuhan. Ya, isim anna, harusnya tasyabbuhan. Ya, anna fiha tasyabbuhan, harusnya demikian. Ya, ini salah tulis. Gak apa-apa, tulis saja tasyabbuhan, harusnya demikian. Ya. Karena di dalamnya terdapat tasyabbuh terhadap orang-orang jahiliyah wal jahilina, dan orang-orang jahiliyah terhadap jahiliyah dan orang-orangnya. Wa qawlu, dan perkataan Syekh ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Musnad sahihnya, Al-Musnad minhu, ai anna qawlahu, ai qawluhu innal iyafah wat-tarq wat-tayra wat-tiyara min al-jibt amma ba'dahu fa huwa inda Ahmad. Adapun yang setelahnya itu hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad saja, yang qala al-Hasan. Qala al-Hasan, ya, itu hanya riwayat Ahmad. Adapun yang lain itu memang riwayat yang beliau sebutkan, riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan seterusnya. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata lagi. Ya. Wa li Abu Daud wa An-Nasa'i wa Ibnu Hibban, ini sudah. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad qatabasa syu'batan minas sihir zada mazada." Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahihun. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang iqtabas itu kan menyalin, ya, mengutip. Maksudnya di sini mempelajari. Maksudnya di sini mempelajari. Barang siapa yang mempelajari syu'batan, satu bagian, satu cabang, minan nujum, dari ilmu nujum. Nujum di sini bukan nujum yang dia untuk mengetahui arah, bukan, tapi di sini taksir. Kalau yang mempengaruhi arah itu, kita belajar ilmu perbintangan, lagi naik kapal laut buat arah kompas, itu namanya tasyir. Apa kalau bahasa kerennya? Tersalah lah ya. Yang benar apa? Kalau ramalan, astronomi. Aduh, susah lah. Tafsirnya batasir. Astronomi, astrologi, gitu-gituan lah. Pokoknya ya, ini yang dilihat, yang dimaksud di sini namanya taksir. Berkeyakinan adanya bintang itu akan meramal apa yang terjadi di masa mendatang. Taksir, memberikan pengaruh. Nah, kalau belajar ilmu perbintangan untuk mengetahui arah jalan, kompas dan seterusnya, itu tasyir. Tasyir. Ya. Ya. Itu aja. Ya. Tasyir. Arah jalan tasyir. Itu halal. Kalau yang haram, belajar perbintangan buat meramal nasib. Nah, itu namanya taksir. Ya. Kalau yang tadi apa? Yang buat perjalanan kompas tuh enggak apa bahasa itu? Astronomi. Astronom. Oh iya, makanya ada astronom. Kalau yang itu apa? Astrologi. Astronom. Hah? Apa? Ada logi-logi? Ilmunya, cocok logi gitu ya. Ya. Baik. Nah, barang siapa yang mempelajari ilmu perbintangan, maksudnya di situ adalah taksir untuk meramal masa mendatang. Ya. Waqad iktabasa syu'batan min as-sihr, berarti dia telah mempelajari satu cabang ilmu sihir. Zada ma zada. Artinya bertambah dos, bertambah dia belajar, bertambah dosanya. Zada ma zada. Kenapa Pak Edi? Kasih kode udahan. Ya, belum ya? Ya. Apa? Quantum langsung searching ya. Apa yang benar? Oh, kayak Aries astrologi. Oh iya tuh, itu. Makanya kan ramalan bintang. Iya, bintangnya apa? Leo. Aries, Cancer atau apalah, lahir bulan ini ada ramalan. Nah, itu yang syirik. Syiriknya akbar itu. Nah, ini bahaya itu. Ya, pelakunya. Saya pernah cerita kan, saya punya teman sekolah yang kerja di majalah. Nah, kerja di majalah, dia ngaku sekarang udah rada ngerti, tobatlah. Dia ngaku dulu dia itu ngarang. Nah, pas lagi saya apa ada reuni sekolah, saya datang apa ngisi kajian tentang kayak gini-gini meramal, dia langsung nanya, berarti gua dulu syirik dong? Wah, keluar berubah wujud, masya Allah. Silo ya, masya Allah. Udah kayak chip. Masya Allah, kayak kacamata hitam. Apa? Tadi gua mau apa? Ya ngarang. Ngarang dia cerita. Jadi dia cerita itu dia buka majalah-majalah yang lama, cocok-cocokin aja. Ini bulan Juli, ini bulan Desember, berarti Leo ini, samain aja. Ya. Terpedaya itu semua orang. Ya. Percaya si syirik. Ngeri itu, ya. Ngeri itu enggak main-main itu. Ya, lanjut lagi. Zada mazada, semakin dia belajar semakin tambah dosa. Ya, berarti syarahnya sekarang. Ya, faddal dibaca di sini. Ah, Ustaz Abdul Rahman. Ada. Musha'widin wal musha'widin wa huwa baqir wa minhu ta'alluqu bin nujumi bi mawti ahadin wa hayatihi aw zawalu mulki fulanin wa ghairihi zada ma zada ay kullama zada tibasuhu min an-nujumi zada tibasuhu min as-sihri wash-sharr wal muradu ilmun alim ilmun alim anna an-nujumi ta'thiran fa hadha wal munkar wa huwa al-istidlalu bi ahwal al-falakiyyati 'ala al-hawadith al-arbiyyati amma al-istifadatu min an-nujumi wa sayriha fi ma'rifati al-qiblati wal-harri wal-bardi fala ba'sa bihi li'annahu min 'ilmi at-tasyiri la min 'ilmi at-ta'thiri wa min ni'matillahi wa min at-tashahumi biz-zamani alla yatba'u wa la yashri yatba'a wa alla yatba'a wa la yashtari wa la ya'qida 'abdan fi safarin fa huwa 'amal jahiliyyah. Baik. Amalu jahili. Ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, hadis ini, hadis Ibn Abbas marfu' man iqtabasa, itu maksudnya man ta'allama. Walaupun iqtabasa itu maknanya naqala. Barang siapa yang mempelajari syu'batan, itu maksudnya kit'atan, sepotong bagian minan ujum dari ilmu as antropologi. Nah, ilmu antropologi. Astrologi. Nah, mempelajari bintang buat ngeramal nasib, Aries, bintang-bintang itu seterusnya. Faqad tabasa syu'batan min as-sihr, berarti dia telah mempelajari bagian dari sihir. Zada mazada, semakin tambah belajar semakin tambah dosa. Ya. Kata Syekh bin Baz, ya dulu ala anna ta'alluma amril nujum fi ta'sir fil kaun huwa min aqwalil munajjimin wal musya'widin wa huwa batilun. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa mempelajari satu perkara dari ilmu perbintangan yang fi ta'sir astrologi, belajar ilmu perbintangan untuk meramal nasib bintang-bintang, ya fil qaun dalam alam ini, dalam kehidupan kita ini, itu merupakan pendapatnya munajjimin, ahli nujum. Ahli nujum itu mereka itu. Penyihir-penyihir itu, peramal-peramal itu, wal musyawidin. Ini sama. Ya. Orang-orang yang meramal-meramal tersebut wa huwa batilun, dan inilah kebatilan. Ya. Ini enggak main-main ini. Dia meyakini bahwasanya nujum tu asir fil kaun. Bintang-bintang ini memberikan pengaruh dalam alam ini. Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibn Taimiyah, nisbatul hawadis al-ardiyah ila al-ahwal al-falakiyah. Menisbatkan kejadian di bumi dengan keadaan bintang-bintang. Oh, ini akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Lihat bintang. Ya, ini berarti kalau ini bulat saat ini bintangnya begitu, yang bintang-bintangnya ini kan bintang-bintang itu dari mereka itu yang nyebut-nyebut lahir bulan ini bintang Aries, bintang Leo, bintang Pluto, bintang enggak ada Pluto ini. Itu mah nama ini ya, planet ya. Nama planet. Ya. Bintang Cancer, bintang apa segala macam, itu mereka yang menamakan. Ya, dalam Islam enggak ada. Ya, dalam Islam enggak ada. Antum lahir bulan apa? Juni. Dalam Islam aja enggak ada nama Juni. Iya kan? Kita kan tadi udah belajar. Dari siapa? Tadi di pagi di kajian kitab Al-Furqan. Ya, itu di yang pertama kali buat nama-nama itu siapa? Hah? Aristu. Aristu ibnu Niku. Wazir dari Al-Iskandar Al-Akbar Al-Yunani. Nah, itu mereka itu. Hah? Iya, Aristu. Ya. Aristu. Aristoteles. Bin Niku. Bin Niko. bukan nikah ini. Kalau nikah ini muslim, kalau yang itu musyrik. Ya. Dia nyembah kawakib. Mana lagi tadi? Ya. Wa minhu ta'alluq at-ta'alluq bin nujum. Di antara juga apa kebatilannya? Bergantung kepada bintang. Fi mauti ahadin wa hayatihi, tentang kematian atau kehidupan seorang. Ya kan gitu. Nih, kesehatan sekarang bulan ini gimana? Terus apa lagi? Keuangan, jodoh. Ya. Ya itu kan begitu. Ya Umar ya. Pernah kayak gitu. Nah, waktu SD, masya Allah, antum waktu SD udah ngeliat ramal jodoh. Masih SD aja udah ngeramal jodoh-jodoh. Jodoh gue siapa ya? Astagfirullah. Ini juga ikut-ikut lagi. Paris, enggak? Nah. Hah? Tenar kayak gituan. Antum bukannya dari kecil udah ngaji-ngaji, kok masih ketemu kayak gitu sih? Gimana nih bapaknya nih? Kacau. Iya kan? Ini waktu kecil muridnya Ustaz Abdurrahman gak? SD yang dicari, bukan? Bapak antum kan anak kenal, ngaji dari dulu mana? Bapaknya. Gak benar ini. Mana lagi tadi? Ya. Au zawali mulki fulanin au ghairi, atau meyakini dengan ada bintang ini akan hilangnya, renyapnya, runtuhnya kerajaan si fulan dan yang lainnya. Nah, itu banyak tuh. Ya, peramal-peramal yang artis, kalau apa namanya? Siapa tuh yang udah mati? Bule sama Loren ya. Nih tahun ini si fulan cerai. Nah, akan terjadi perceraian di kalangan artis. Ya. Itu udah biasa kan, nggak usah diramal ya, udah tahu ya, biasa itu kan ya. Oh, itu meramal kayak begitu ya, subhanallah, ini bahaya. Togut alhamdulillah beliau telah mati. Zada mazada, semakin tambah belajar semakin tambah dosa. Kullu mazada iktibasuhu, semakin bertambah belajarnya minan nujum, dari ilmu astrologi tadi, meramal nasib lewat bintang tadi, zada iktibasuhu minas sihir wasyarr, maka ya semakin bertambah dia belajar sihir dan keburukan. Wal murad maksudnya adalah apa ini? Ulima enaknya. Ulima diketahui anna lin nujum taksiron. Ya, bahwa nujum ya, itu memiliki pengaruh. Ya. Oh bukan, yang dimaksud dengan ini bukan ulima, ilmun. Ya. Yang dimaksud adalah dia adalah sebuah ilmu bahwa nujum ya, apa namanya? Perbintangan itu memiliki taksir pengaruh, ya, pengaruh dalam kehidupan. Fahadah wal munkar, inilah kemungkarannya. Wahwal istidlal bil ahwal al falakiyah al hawadis al ardiyah, yaitu berdalil, ya, dengan keadaan falakiyah, bintang-bintang untuk kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Ya, ini haram. Syirik akbar. Wa amal istifadatu minan nujum min sayriha wa fi ma'rifati al-qiblati wal har wal bard fala ba'sa bih. Adapun mengambil faedah dari bintang untuk perjalanan, untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui musim panas atau dingin, cuaca hujan atau cerah atau berawan, fala ba'sa bih, ini enggak apa-apa. Ya. Itu cuman orang seringnya salah mengungkapkannya. Ramalan cuaca itu diganti jadi perkiraan. Ya, perkiraan cuaca berdasarkan bintang. Ya, itu boleh. Ya. Ada yang enggak paham, kalau itu enggak boleh berarti ramalan cuaca gimana dong? Itu enggak paham dia. Ya. Nah, ini enggak ngerti mana tasyir, mana taksir. Ya. Sekarang udah paham kan? Sebelumnya udah ngerti belum enggak? Belum. Nah, sekarang ngerti itu di gimana biar nyantol di kepala. Nanti kalau antum pulang kampung ditanya mana orang kampung antum, katanya ramal bintang enggak boleh. Itu ramal cuaca gimana? Tahu jawabannya langsung di luar kepala. Ya. Nah, ini di murojaah berarti yang baru tahu. Wa huwa min ni'matillah, dan ini adalah bagian di antara nikmat Allah. Ya, anna min ilmi tasyir la min ilmi ta'sir, karena dia ilmu tasyir. Bukan ilmu ta'sir, ilmu astronomi, bukan ilmu astrologi. Nah. Ya, dan inilah nikmat Allah. Wa min at-tasya'um bi zaman, di antara bentuk tasya'um pesimis, merasa sial dengan waktu, adalah Allah yadraha wala yashtariya wala yakida aqdan fi safari, yaitu tidak mau menyembelih, tidak mau membeli sesuatu, tidak mau berakad. Akad apa aja? Akad nikah, ya, di bulan safar. Ya, maka ini adalah amalan orang-orang jahiliyah. Ya, ini ya, dari barakallahu fikum. Ini orang-orang musyrik demikian. Ya. Kalau untuk apa namanya, untuk cari bintang itu, untuk cari penunjuk jalan itu boleh. Ya Allah berfirman, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Maka Allah ciptakan alamat, tanda-tandanya. Ya. Nah, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk jalan. Wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka dapat petunjuk jalan. Ini tasyir. Nah, itu boleh. Baik. Berikutnya. Lihat di matan berikutnya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa linasai min hadis Abi Hurairah, dari An-Nasai, dari hadis Abu Hurairah, man aqada uqdatan summa nafasa fiha, barang siapa yang membuat buhul kemudian meniup-niupkannya di buhul tersebut, faqad sahara, berarti dia telah melakukan praktek sihir. Wa man sahara, dan siapa yang melakukan praktek sihir, faqad asyraka, berarti dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an hukila ilaih, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu hal, maka dia akan diserahkan kepada hal tersebut. Ya. Nah, ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca syarah dari Syekh bin Baz. Ya. Baca di sini, faddal. Ya. Repi, baca repi. Ya'kiduna aqdan, atau uqad jamak, ya, jamak dari aqad uqad, buhul-buhul. Terus tsumma yanfusuna fiha bi'anfusihim al-qabidati wa arwahihim ma'a ta'alulihim ma'a syayatin wa khidmatihim lahum, wa bihadha yaqa'u ba'du ma aradu bi'idnillahi ta'ala. Kama qala subhanahu wa ma hum bidhaddina bihi min ahadin illa bi'idnillah ay bi'idnihi al-kawni. Wa qad dhakara Allahu as-sihra fi qawlihi wa min jarri naffathati al-'uqad wa hunna as-sawahiru. Baik. Ini dulu perhatikan. Kata Syekh bin Baz, arada al-muallif, muallif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di sini menghendaki bayan penjelasan matapat dama min anwa'is sihir, penjelasan dari bahasan yang lalu terkait jenis-jenis sihir. Wa inna min hadhihi al-anwa' al-aqda wan nafsa. Di antara jenis-jenis sihir adalah al-aqd, buhul-buhul dan meniup-niupnya ke buhul tadi. Ya. Fasaharatu, maka para tukang sihir ya'kiduna uqadan. Mereka mengikat buhul-buhul, tsumma yanfusuna fiha, meniup-niup di situ bi anfusihim al-khabisah. Ya. Dengan napas-napas mereka yang apa namanya, yang dengan diri mereka yang buruk, wa arwahihim, dan roh-roh mereka, ma ta'awunihim, disertai dengan saling tolong-menolong bersama setan, wa khidmatihim lahum, mereka melayani setan, setannya minta mahar apa, darah, minta mahar apa, mereka mesti turutin. Wa bihada, maka berdasarkan dengan hal ini, qad yaqa'u ba'du ma aradu, ya, terjadilah apa yang mereka kehendaki. Bismillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dari Allah terkadang terjadi. Ya. Tapi namun di sini perhatikan, dengan izin Allah ini izin Allah kauni. Ya, karena memang sudah bertepatan dengan takdir dari Allah. Ya. Dengan iradah dari Allah. Iradah Allah itu ada dua, iradah kauni, iradah syar'i. Iradah syar'i baik buruk pasti terjadi. Kalau iroda syar'i, Allah hanya menghendaki kebaikan. Ya, Allah hanya menghendaki kebaikan. Taibarakallahu fiik. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kalian. Allah menghendaki buat kita itu yang baik-baik. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah hanya mengajak kita pada surga, negeri keselamatan. Nah, terjadi praktek syirik tersebut Allah takdirkan. Ya. Allah takdirkan pula tukang sihir tadi meniup-niup buhul dan terjadi apa yang mereka kehendaki. Ya, dengan izin dari Allah sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma hum ini saharah, tukang sihir. Dan mereka tukang sihir, manya itu manafiyah. Bidarina, mereka tidak dapat memberikan mudarat bihi min ahadin kepada siapapun illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah." Ya, makanya enggak perlu takut ya kalau diancam, santet, diapain, enggak perlu takut. Kok kita takut seolah-olah dia bisa memberikan mudarat sekehendak mereka. Ya, kan dengan izin Allah. Ya, jin itu lemah, dia enggak bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali dengan izin Allah. Ya. Terkadang terjadi. Kalaupun terjadi, ini memang sudah Allah kehendaki. Nah. Paham enggak sini? Baik. Ai bi idznihi al-qauli. Wa qad dzakara Allahu as-sihra bi qawlihi, Allah telah menyebutkan tentang sihir dalam firman-Nya, wa min syarrin naffatsati bil 'uqad. Ya, dan dari keburukan nafas-nafas yang tiupan-tiupan di buhul-buhul. Ya. Wa hunna as-sawahir. Dan mereka itu adalah tukang-tukang sihir wanita. Biasanya begitu. Ya. Tukang suar, tukang sihir itu wanita. Kan ada itu yang apa, misteri gunung berapi, tukang sihirnya itu nenek lampir. Nah, ya, wanita rata-rata kan, walau juga ada yang cowok. Ya. Nah, wasihru kisman, sihir itu ada dua jenis. Ya. Nah, fadal dibaca sini. Paris, baca Paris. Udah baca belum? Belum baca udah. Bagusnya kan itu dari wajan ta'ato. Ya, ta'ato. Ini kan man sahara berarti man ta'atohu. Gitu bagusnya. Ta'atohu. Ini salah cetak. Bukan ta'atoihu. Ta'atoihi. ta'ato masdarnya pun bukan ta'ati. Ya. Ya, bisa juga baca min ta'atihi. Tapi kan ngikutin wazan man sahara begitu. Man sahara berarti man ta'ato. Ta'ato itu mempraktekkan. Ya, barang siapa yang melakukan gitu. Terus hah? Bikin baru aja di atas. Man ta'atahu man ta'atahu nasiqa di anna fiyakun bi'ibadati syaitini wada'u wa'u ma'ayim walihada qala Allah wa ma kafara Sulaiman walakinna syaitina kafaru ma'alimuna nasi asiqa wa qala wa ma'alimani min ahadin hatta yakula inna manah fitnatu ala takbur wa bala ala anna ta'alumahu baik. Berikutnya sihir kisman, sihir itu ada dua jenis, kismun yakunu bil bil bil aqd. Yaitu sihir dengan buhul wan nafas dan tiupan-tiupan wal adwiyah dan obat-obatan ad-dharrah. Obat-obat yang memberikan bahaya. Misal apa? Misalkan paku, ya ini adwiyah, jangan terjemahin obat ya, we alat-alat, ya misal paku, apa lagi, beling, hah, ya kayak gitulah. Wahada maujudun, ini memang ada, ya. Nah, yang kedua kismun yakunu bitakhyiri, ini tadi sihir hakiki ya, ya itu mesti dicari buhulnya, sebagaimana dulu Nabi disihir, diberitahukan oleh Jibril tempat taruh buhulnya itu. Mesti diurai itu. Mereka biasanya ngikat-ngikat itu susah banget biar enggak bisa dibuka. Ya. Mesti diurai. Yang kedua kismunya kunu bitakhyiri wa talbisi wa tazwir. Yang kedua kisim sihir yaitu dengan dihayalkan, ditalbis. Ya. Seolah diberikan talbis, apa namanya? Talbis bahasa kitanya apa sih? Ya, pengelabuan, wataswir, seolah-olah dikasih gambaran begini begitu. Kama qala ta'ala an saharati fir'auna, sebagaimana Allah berfirman tentang tukang sihirnya Fir'aun, para tukang sihirnya Fir'aun, yukhayyalu ilaih, maka dikhayalkanlah kepada Musa min sihirin, dari sihir mereka annaha tas'a, bahwasanya ular tersebut yang mereka padahal tali. Tali mereka lempar, seakan-akan itu adalah tas'a, bergerak. Ya, dikhayalkan pada Musa. Waja'u bisihrihin bisihri bisihrin azim, mereka datang dengan membawa sihir yang luar biasa. Ya, fasamahu aziman, maka Allah menyebut sihir tersebut sebagai aziman yang luar biasa. Lima fihi minat talbis wa takhyil alannas. Karena di dalamnya terdapat talbis, pengelabuan, takhyil. Ya, dibuat khayalan pada bagi manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sahara faqad asyrak." Ya, ini syahid dari hadis ini ya ini. Barang siapa yang berbuat sihir, mempraktikkan sihir, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Ya, nah. Karena tukang sihir itu tidak akan sampai kepada sihir yang diinginkan kecuali dengan bantuan setan. Ya, kalau dia minta bantuan setan berarti dia telah melakukan syirik. Syirik apa? Akbar. Ya. Ai man ta'atahu as-sihr, barang siapa yang mempraktikkan sihir. Di annahu la yakunu bi ibadati syaitan, karena itu tidak mungkin. Karena itu la yakunu itu terrealisasi dengan beribadah pada setan. Wa du'aihim, berdoa pada mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafara." Sulaiman tidak kafir, maka setanlah yang kafir. Yu'allimuna as-sihr, mereka lah yang mengajarkan manusia sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan keduanya tidaklah datang kepada seorang melainkan keduanya mengatakan pada orang tersebut yang ingin belajar sihir, keduanya mengatakan innama nahnu fitnah, kami ini cuma ujian. Ini dua ini malaikat. Fala takfur, janganlah kalian kafir. Kalau kalian belajar sihir, kalian kafir. Padahal ala anna ta'allumahu yujibul kufra. Ini menunjukkan bahwasanya mempelajari sihir maka ini akan menghantarkan kepada kekufuran. Ya. Ya, kufur akbar. Nah, terus dibaca sini. Nugraha. Abad Maisarah wa man tawakkala ala ghairillah kalau dia nak. Ah, terus wa man tawakkala ala ghairillah faqad khasira wa halaka. Nah. Ya, berikutnya wa isnadu hadzal hadis, namun sanad hadis ini siapa yang mempraktikkan syirik dia siapa yang mempraktikkan sihir dia berarti telah berbuat syirik. Hadis ini terdapat kelemahan dalamnya. Dianna min riwayat al-Hasan an Abi Hurairah, karena ini riwayat al-Hasan al-Basri dari Abu Hurairah. Ya. Qad dzakara jam'un minal ulama, Hasan al-Basri tabi'in. Ketemu sahabat. Namun sekelompok kalangan ulama menyebutkan annal hasana, bahwasanya Hasan al-Basri lam yasma' min Abi Hurairah, belum pernah mendengar hadis dari Abu Hurairah. Berarti munqati'. Munqati' sanadnya. Fayakunu munqati'an, maka hadis terputus, tidak bersambung. Wa huwa min riwayati Abbad ibn Maisar, ini riwayat Abbad bin Maisar. Wa fihi da'fun, di dalamnya terdapat kelemahan. Lakin lahu syawahidu, namun hadis ini memiliki syawahid, ya, memiliki penguat-penguat yang lain min haitsul ma'na, dari hadis-hadis yang lain dari sisi makna. Ya, kemudian sabda Nabi SAW, wa man ta'allaqa syai'an ya wukila ilaih, siapa yang bergantung kepada sesuatu maka dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Nah, ini bahaya ini. Ya, sementara kita tiap pagi berdoa apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Walau sekejap mata pun. Nah, ini Allah akan menyerahkan kita kepada tempat kita bergantung, pada jimat. Allah serahkan pada jimat. Bahaya. Ini enggak beres urusannya. Ya. Faman ta'allaqa billah wukila ila Allah. Siapa yang bergantung pada Allah, dia akan diserahkan pada Allah. Wa kafahu. Ya, maka Allah akan mencukupkannya ma ahammahu, dari segala hal-hal yang kebutuhan yang urgen buat dia. Ya, kemudian Allah berfirman, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah lah yang mencukupi hambanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka barang siapa yang bertawakal pada Allah maka Allah lah yang akan mencukupkannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Taib barakallahu fikum. Ya. Kemudian wa man ta'allaqa bisihir, siapa yang bergantung pada sihir, wa tamaim jimat-jimat, wa syayatin setan-setan, wa kalahullahu ilaihim, Allah akan menyerahkan dia kepada mereka, kepada jimat, pada setan, pada sihir. Wa man tawakkala 'ala Allah wa man tawakkala 'ala ghairillah faqad khasira wa halaka. Siapa yang bertawakal kepada selain Allah berarti dia telah ya rugi dan binasa. Ya. Artinya gini, di dunia seorang dia bergantungkan dirinya pada jimat. Maka Allah akan menyerahkan orang tersebut kepada jimat, ya, yang akan semakin menyesatkan dia, merusak akidahnya, ya, menguasai kehidupan dia. Akhirnya dia hidup dalam kolak, kecemasan, ya, ragu, bimbang dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, orang-orang khurafat yang mereka bergantung kepada jimat itu selalu hidupnya dalam ketakutan, selalu dalam ketakutan. Coba jimatnya ketinggalan, paniknya luar biasa. Ya enggak? Paniknya luar biasa. Walaupun jimatnya bawa, dia waspada terus. Ya. Karena dia bertaluk, bergantung kepada selain Allah. Ini baru di dunia. Di dunia. Wukila ilaih, diserahkan kepada tempat bergantungnya tadi, itu akan terus menyesatkannya, membuat dia cemas. Ya, tidak merasa aman. Adapun di akhirat, nah, maklum. Kalau dia enggak bertobat, tempatnya di mana? Nah. Taibar kalau pikir. Ini maklum. Kalau di akhirat. Taibar kalau pikir. Ya, kemudian berikutnya dari matan berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuka hadis dari Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala haluna unabbiukum mal adhu hiya al namimatu al khalatu bainan nas, rahu Muslimun. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan, ala hal unabbiukum, ketahuilah, apakah aku kalian mau kalian aku kabarkan, mal adhu, apa itu adhu? Yaitu namimah, ya, adu domba, al-qalah, mengucapkan kalimat hasutan, bainan nas, di antara manusia, roh muslim. Ya, barakallah. Namimah, ngeri. Namimah itu di kuburan diadab. Ketika Nabi SAW lewatin kuburan, dua kubur, ya, kata Nabi, innahuma layu'adzaban, keduanya ini lagi diadab. Ya, amma ahaduhuma fakana yamshi bi namimah. Ini yang ini nih, dia kalau jalan pakai namimah. Ya. Apa namanya? Adu domba. Baik, diadab di kubur. Ya. Terus berikutnya dibaca syarahnya. Di sini siapa? Zaki. Langsung aja al-adhu. كاذبون وكاذبون وغش على الناس وخيانة والنميمة والقولة بين الناس سميت أضحى لأن سميت أضحون سميت أضحون لأنها تدعو الناس ويترتب عليها من الكذب والخلية فرية والفرية والشهد القرب والإفساد بين الناس. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير كما روى عنه ابن أبي الباني قد يفسد النمام والكذاب في الساعة أكثر ممن يفسد الساكن في السنة. ما شاء الله. فشرهم كبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة النمام. نمامون. Ya. Kata Nabi kan, ala unabbiukum mal hatma al adhu, amaukah aku beritahukan pada kalian apa itu adhu? Ya an-namimah, itu adu domba. Qala bainan nas, ya, mengucapkan hasutan di antara manusia. Ya, su. Ya, dulu ada orang yang datang kepada Al-Imam Syafi'i. Ya Syafi'i, inna rajulan yaqulu alaik yadhkuruka bisu. Si pulan itu lagi ngomongin keburukan betul. Kata Imam Syafi'i, ya, ingka ana haqqan, kalau memang demikian, fa anta namam. Kalau benar berarti kamu kang adu domba. Ya. Ingka ana ghairu dzalik, tapi kalau enggak kayak gitu, fa anta kadzdzab. Berarti kamu dusta. Dua-duanya jelek. Dua-duanya jelek. Nah. Tapi mana itu tadi? Ini kalau di medsos ngetek gitu. Oh, lagi berantem tuh, ente tuh lagi gini. Mam. Hati-hati kayak gitu. Ya, al-adhu, apa itu adhu? Bi fathil ain, dengan difatahkan ain, wa taskini dot, huruf dotnya sukun, adhun. Qala fil kamus, kata Syekh, ya, di kamus itu maknanya hiya bi ma'na sihir wal kadhib wan namimah. Sihir, dusta, dan namimah. Ya. Syekh bin Bas ini ajaib ini. Beliau kan dibacakan kitab tauhid, beliau menjelaskan. Terus beliau bisa jelasin di kamus berkata ini. Padahal kan beliau kan buta ya. Nah. Jadi beliau sebelum buta menamatkan kitab-kitab banyak. Setelah buta beliau minta dibacakan. Dan beliau membaca syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim bukan baca, berarti dengar. Ya. Beliau baca diperdengar, terus beliau diperdengarkan berapa? Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi 60 kali. 60 kali. Saya dengan segala keterbatasan satu kali pun belum pernah tamat syarah Sahih Muslim. Beliau buta 60 kali. Sittina marrah. Hah? Iya. Apa? Syekh bin Baz itu ayatun min ayatillah. Pernah suatu ketika Syekh Muhammad Amin Asy-Syunkiti, beliau hafal Sunan Tirmidzi, mendapati sebuah kasus di tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir membawakan rawi Tirmidzi. Syekh Amin Asy-Syunkiti, beliau hafal Sunan Tirmidzi. Enggak ada nih. Masa Ibnu Katsir nyebutin? Saya hafal Sunan Tirmidzi, enggak ada. Datang ke Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz, ada. Di bab ini, bab ini. Wah, akhirnya Syekh Amin Asy-Syunkiti buka. Syekh bin Baz yang buka. Oh iya ada. Masya Allah. Ayatun min ayatillah. Syekh bin Baz. Maka beliau disebut muhaddis. Ya. Muhaddis. Syekh Utsaimin justru tidak digolongkan sebagai muhaddis, hanya faqih. Kalau Syekh bin Baz faqih, muhaddis. Nahwi. Nahwi Syekh bin Baz. Ahli nahwu. Dan macam-macam itu. Kalau Syekh bin Baz hidup di salah baca aja, ya kan? Syekh bin Baz tahu. Syekh bin Baz punya kajian Darut Ta'arud al-Aql wa Naql, kajian berat buku Ibnu Taimiyah yang penuh mantik. Yang hadir cuma berapa orang. Syekh bin Baz jelasin. Syekh bin Baz tanya, paham enggak? Enggak. Waduh kalau gitu udah. Ganti kitab aja. Enggak ada yang paham. Yang melek enggak paham. Yang hadir muridnya Syekh bin Baz, ya tahu sendiri lah. Murid Syekh bin Baz itu Syekh Utsaimin, itu muridnya. Allah, Masya Allah. Ya. Ini Syekh bin Baz memberikan faedah pada kita. Di kamus, nah itu lihat tuh. Di kamus Syekh bin Baz buta tuh. Di kamus al-adhu maknanya adalah kadzib namimah. Masya Allah, di kamus Syekh bin Baz ngomong begitu. Zakarahuna, beliau menyebutkannya di sini, Nabi SAW menyebutkan di sini al-adhu ini li anna sihr, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis ini al-adhu ini. Karena sihir itu yahsulu biha buhtanun wa kadzibun wa talbisun wa ghisyun 'alan nas wa khiyanatun. Wa khiyanatun, Ya, maka sihir, dengan sihir itu terjadilah kedustaan, buhtan, kebohongan, kadibun, kedustaan, talbis, pengelabuan, gish, penipuan ala nas, kepada manusia, wa khianatun, terjadi juga khianat. Namimah al-qalah bainan nas, namimah itu adalah ucapan hasutan di antara manusia. Kenapa dinamakan adhun? Di anha taduru, taduru nas, karena dia memberikan mudarat pada manusia. Wa yatarattabu 'alaiha min al-kadhib, akan mengakibatkan kedustaan, wal firyah, kebohongan. Wasyahdil qulub, akan membuat hati ini semakin tajam. Ya. Wal ifsad bainan nas, dan merusak hubungan manusia. Oleh hada qala Yahya bin Abi Katsir, oleh karena itulah Yahya bin Abi Katsir ya, mengatakan atau meriwayatkan dari Ibn Abdul Bar, qad yufsidun namam. Ya. Wal kadzab fi saati aktsara mimma yufsidu as-sahiru, mimma yufsidu as-sahiru fi sana. Yang saya sering dengar fi syahr. Yang pernah saya baca fi syahr. Di sini sih membawakan fi sana. Ya. Nah, itu dikatakan oleh Ibn Abdul Bar. Ya. Ibn Abdul Bar menyatakan namam, itu tukang adu domba merusak, dan kadzab pendusta besar itu merusak, ya itu sering kali mereka merusak visa, mereka membuat kerusakan satu saat saja, tukang adu domba ngadu domba sesaat saja, pendusta besar ngomong sesaat saja, itu kerusakannya aksaro lebih banyak mimma yufsiduhu as-sahir visa, daripada kerusakan yang dibuat oleh tukang sihir selama setahun. Hah? Tukang adu domba. Ya. Fasyarruhum kabirun, keburukan mereka itu sangat besar. Ya. Oleh hada qala Nabi, oleh karena itu Nabi SAW bersabda. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namamun, tidak masuk surga namamun, orang yang tukang adu domba. Ya. Aibar kelebih. Masyaallah. Karena namimah ini diharapkan sebagaimana diharapkan sihir. Namun sihir kekufuran, namimah kefasikan. Paham ya? Sihir kekufuran, namimah kefasikan. Ya. Terus berikutnya yang terakhir. Ya, walahuma an Ibnu Umar. Ya. Dari keduanya, dari Bukhari Muslim. Dari Ibn Umar, anna Rasulullah SAW qal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna minal bayan as-sihra, dan sesungguhnya di antara kalimat penjelasan itu terdapat sihirnya. Ya, terdapat sihir. Ya. Inna minal bayan kefasihan, ucapan, terdapat sihirnya. Karena orang-orang nanti akan dia akan mendengarkan mutakalim sampai terkesima. Begitu. Dan ada orang yang fasih. Berbengong. Ini para ulama merinci, kalau untuk kebaikan boleh. Ya, boleh. Ya, misalkan antum jadi juru khutbah Singapodio, yang kalau antum ngomong orang-orang terkesima. Ini para ulama nyebutnya sihir halal. Sihir halal itu cuma satu. Nah itu. Ya, nah, kita baca sini caranya. Coba pikir-pikir baca. Sallallahu alaihi wasallam. Para ulama syarat Terus coba gantian Raymond. Raymond. Walakin yuqal. Walakin yuqal innal bayana idza kana fi haqqi wa dawati ila kitab wa sunnati fa ala mahdud. Amma idza ulida ini al-ida wa lamsu wa lamsu. Walamsu fa hadha dhammun wa aynu. Wal hadith yahtamilu isnain al isnain. Wa kitab wa sunnati wa ja'a bi awdhu bil bayani wa asrihi di bayan al-haqqi wa dawati an-nas wa qala rajulun amma indah indah qala bani abdul aziz fa ahsana fa qala qala hadha wallahi asiru al-halal. Ya, diriwayatkan dari keduanya dari Bukhari Muslim dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda inna minal bayan sihratun. Sesungguhnya ya dari penjelasan itu dari ucapan itu ada sihir. Bayan di sini adalah fasahah, kepasihan bicara. Ya. Wal balaghatu sastra, kecakapan dalam mengungkapkan. Lianna sahibal bayani qad yasharun nas, karena orang yang memberikan penjelasan terkadang dia seolah-olah menyihir manusia. Bi uslubihi, dengan uslub gaya bahasa dia. Wa fasahatihi, dan dengan kefasihan dia. Ya enggak? Dulu Bung Karno itu kalau pidato, wah, terperana orang. Bung Tomo, ya, masih ada tuh rekamannya kan, ya, 10 November berapi-api, masya Allah. Ya, kalau Jenderal Sudirman saya belum pernah dengar pidatonya, tar cari, soalnya legendaris juga beliau kan, legenda juga. Baru gama terkadang labbasa alaihim al-hafru. Jadi orang yang berbicara ini membuat talbis, sebuah perkara jadi talbis. Ya, jadi tersamarkan. Wa khafiyat, mana lagi tadi? Wa rubbama khada'ahum, terkadang mereka menipu mereka. Wa khafiyat 'alaihim al-haqa'iq, sehingga tersamarlah hakikat sebenarnya dari mereka ini. Dari hadirin yang mendengar, sami'in. Wa aslul hadis qala jumhur. Namun asalah di sini sebagaimana dikatakan oleh mayoritas ulama, inna fihi madhal bayan. Ya, idza kana bil haqq. Dalam hadis ini terdapat pujian terhadap bayan, penjelasan, kalau memang dimaksudkan penjelasannya itu untuk kebenaran. Wakil ada yang menyatakan innahu yuradu bihi adam. Hadis ini dimaksudkan untuk celaan. Sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari sekumpulan jamaah ulama. Lakin yuqul, namun ada yang menyatakan innal bayan idza kana fil haqqi wa da'wati ila kitab wa sunnah fa hadza mamduh. Bayan memberikan penjelasan sehingga mampu membuat manusia terperana. Kalau itu untuk kebaikan hak, untuk yang hak, kebenaran, dakwah, mengajak manusia pada Quran dan Sunnah, maka ini makdum, terpuji. Ya, saya dari dulu senang dengar ceramah Ustaz Zainuddin MZ. Itu ajib itu. Belum ada itu dai kayak beliau itu. Dulu itu terperana itu. Nah, setelah beliau agim, agim dengan lembutnya, wah, ajib itu, ajib itu, ya. Amma idza urida bihi al-khida'u, namun kalau diinginkan dengan bayan itu adalah pengelabuan, penipuan, walabas pengelabuan, fahada damun wa'ibu, jadi tercela. Aib wal hadis yahtamilun istain. Maka hadis ini mengandung dua hal tadi, celaan atau pujian. Ya, Al-Qur'an dan Sunnah qad jaa bi awdahil bayan, datang dengan penjelasan yang paling gamblang, wa afsahi, paling fasih, fi bayanil haq, dalam menjelaskan kebenaran, wa da'watin nas, mendakwakan manusia. Khotaban rajulun, seorang pria pernah berkhutbah inda Umar ibn Abdul Aziz. di hadapan Umar bin Abdul Aziz fahsana. Maka Umar bin Abdul Aziz menganggap bagus khutbah tersebut. Faqala hadza wallahi as-sihru al-halal. Ini demi Allah ini adalah sihir yang halal. Nah, berarti boleh kayak gitu. Nah, tinggal lihatnya aja tujuannya apa. Ya, lihat berarti tinggal fihil masail. Yang pertama, bahwasanya iyafah dan tarq dan tiarah itu merupakan bagian dari jibit, yaitu sihir. Iyafah tadi apa iyafah? Hah? Menerbangkan burung. Atarq menggaris-gariskan tanah. Watiarah menganggap zaman atau waktu, ya itu siar. Ya, kemudian yang kedua tafsir dari iyafah, tarq dan tiarah tadi sudah. Yang ketiga ilmu nujum adalah salah satu dari jenis sihir. Yang keempat akad buhul disertai dengan tiupan itu bagian dari sihir. Yang kelima namimah ada bagian dari sihir dari sisi rusaknya. Bukan dari sisi hukum, kalau sihir kufur, namimah fasik. Yang keenam ya ana min dzalika ba'dul fasah. Termasuk di antara sihir adalah itu sebagian kefasihan dalam berbicara. Baik, subhanallah wa bihamdih. Wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.